Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kali ini, pembahasan kitab Adrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu Kitabul Hudud. Qala rahimahullahu ta'ala kitabu al-hudud. Sekarang kita akan membahas tentang permasalahan al-hudud. Al-hudud jamak dari had. Al-hudud jamak dari had. Wa fi lughah, secara bahasa, yaitu al-mana', suatu yang dilarang. Wa secara istilahan, al-hudud yaitu uqubatun muqaddaratun syara'an fi ma'siyatin. Saya ulangi, bahwa al-hudud secara istilahan yaitu uqubatun muqaddaratun syar'an. Fi ma'siyatin litamna'a min al-wuqu'i fi mithliha, litamna'a min al-wuqu'i fi mithliha. Al-hudud secara istilahan yaitu uqubatun, uqubah, hukuman, muqaddaratun, hukuman yang ditentukan. Dan hukuman yang ditentukan di sini berbeda-beda satu dengan yang lain, sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Syar'an fi ma'siyatin ketika seseorang melakukan kemaksiatan apa saja yang nanti kita akan sebutkan, seperti zina, kemudian mencuri, minum khamar dan juga yang lainnya. Ini maksiat. Litamna'a minal wuku'i fi misliha. Litamna'a minal wuku'i fi misliha. Agar yang lain, atau litamna'a minal wuqu'i fi mithliha, agar larangan ini, itu hukuman yang dimana agar orang-orang tidak terjatuh kepada yang semisalnya. Intinya bahwa hukuman ini adalah merupakan suatu hukuman agar orang lain mengetahui, agar jangan sampai terjatuh kepada apa yang telah dikerjakan oleh orang yang telah melakukan kemaksiatan tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kamu mendekatinya. Janganlah kamu mendekatinya. Naam. Jangankan melakukannya, mendekatinya pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi hikmah dari disyariatkannya dari hudud di sini, itu yang diantaranya agar kehormatan manusia itu terjaga. Seseorang yang berzina misalkan, maka diberikan hukuman muqaddarah yang ditentukan karena dia telah melakukan kemaksiatan. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan, yaitu orang yang sudah menikah dan orang yang belum menikah. Ketika berzina, nah, maka di sana nanti kita akan sebutkan apa dari hukumannya. Sehingga hikmah yang disyariatkan dari al-hudud di sini, yang diantaranya juga memberikan rasa aman. Memberikan rasa aman di dalam masyarakat. Sehingga orang-orang mengetahui ketika bahwa hukuman yang akan diberikan kepada orang yang berzina, yang dimana belum menikah maka dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Dan orang yang berzina apabila dia pernah menikah, maka dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Kemudian orang yang mencuri, maka hukumannya itu dipotong tangannya, dan nanti kita akan sebutkan apa saja syarat-syaratnya. Kemudian orang yang menuduh wanita muslimah, dia menuduh wanita muslimah dengan berzina, akan tetapi dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dicambuk. Kemudian seseorang yang meminum khamr, dicambuk. Sehingga ini adalah merupakan hukuman-hukuman, sehingga orang-orang ketika mengetahui hukuman yang akan didapatkan apabila dia melakukan kemaksiatan yang tidak disebutkan, maka akan ada rasa aman. Akan ada rasa aman. Karena ukubahnya, hukumannya, sebagaimana tadi kita sebutkan adalah merupakan hukum-hukum yang dimana hukum itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seseorang apabila mengetahui hukuman seseorang yang berzina apabila dia pernah menikah, dirajam, dilempar dengan batu sampai meninggal. Sehingga seseorang ketika akan melakukan kemaksiatan, dia mengetahui dari hukuman yang begitu sakitnya, dirajam sampai mati, sehingga dia tidak mau melakukannya. Orang yang mencuri juga sama, dipotong tangannya, berarti hilang nanti tangannya dia. Ini adalah merupakan ukubah, hukuman-hukuman dan hikmah akan terjadinya keamanan, kemaslahatan bagi rakyat, sehingga rasa aman terjadi. Seseorang ada perlu tengah malam keluar misalkan menggunakan motor, akan ada rasa aman. Kenapa? Karena orang yang begal, mencuri, nah, itu al-ukubahnya, hukumannya yaitu dipotong tangannya. Nah, baik. Kemudian hikmah dari disyariatkannya hudud di sini, di antaranya yaitu pensucian seseorang ketika dia melakukan kemaksiatan di dunia. Ketika dia melakukan kemaksiatan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat dengan betul-betul bertaubat, ini adalah merupakan tathiran, pensucian baginya. Asal jangan dia melakukannya lagi. Karena termasuk dari syarat taubat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih dalam syarah dalam pembahasan Riyadhus Shalihin, disebutkan Imam Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin bahwa syarat-syarat bertaubat yang diantaranya seseorang tidak akan melakukannya lagi dan betul-betul menyesal, sehingga seseorang yang melakukan kemaksiatan kemudian dia dihukum, dicambuk di dunia, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan tathiran sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis Ubadah bin Shamit, man asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang telah melaksanakan kemaksiatan maka hukumannya bahwa kafarah, itu adalah merupakan kafarah baginya, kafarah baginya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asaba haddan, barang siapa yang seseorang telah mendapatkan hukuman had kemudian dilaksanakan hadnya tadi, fahuwa kafaratun, itu termasuk dari kafarah, penghapus dari dosanya. Termasuk dari penghapus dari dosanya. Dan sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa dengan syarat dia tidak akan melakukannya kembali, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuh. Tayyib. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, Kitabul Hudud. Yang pertama yang akan dibahas oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih yaitu bab hadz zani. Bab tentang hukuman seseorang yang berzina. Hukuman seseorang yang berzina. Baik. Az-zina termasuk dari dosa besar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Az-zina fa muharram. Sesuatu yang diharamkan. Termasuk min kabairid dunub, dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, bahwa perbuatan zina adalah merupakan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan jelek jalannya. Dan juga dalam hadis yang lain, di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah satu sahabatnya dengan mengatakan, ayyu dzanbi indallahi akbar, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yang pertama yaitu engkau menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala, yakni bersekutu atau berbuat syirik padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Ini pertama, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, qultu tsumma ai?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Antaqtula waladaka khasyata ay yut'ama ma'aka." Engkau membunuh anakmu khasyata ay yut'ama ma'ak, yakni mana engkau takut anakmu ikut makan bersamamu. Ini takut miskin, sehingga seseorang membunuh anaknya ditekan, ditakutkan dia takut miskin ikut makan bersamanya. Ini termasuk dari dosa besar, karena yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah makhluk di muka bumi ini kecuali di sana sudah ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat tadi mengatakan, qultu tsumma ay? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, antuzania bi halilati jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Bi halilati jarika, dengan istri tetanggamu. Ini termasuk dari dosa besar. Zina dalam hadis ini termasuk dosa besar. Wala taqrabuz zina. Dan termasuk dari perbuatan yang keji. Yang di mana berzina di sana akan merusak dari nasab. Yang di mana orang-orang yang berzina di sana, di samping di sana fahisyah, kemudian dia hamil, perempuan tadi hamil di luar nikah, sehingga anaknya tadi tidak diketahui siapa bapaknya. Kenapa? Karena hamil di luar nikah. Sehingga zina di sini termasuk dari dosa besar. Sehingga seseorang menghindari sesuatu yang bisa mengarah kepada perzinahan. Yani dia menundukkan pandangannya. Terus jangan ikhtilat, pecambur baur antara laki dengan wanita. Jangan menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Karena sesuatu kemaksiatan itu bermula dari sesuatu yang kecil. Yang dimana seorang wanita dan lelaki pertama saling memandang satu dengan yang lain, lirik-lirikan. Kedua, tukar nomor telepon. Yang ketiga, ngobrol di telepon. Kemudian yang berikutnya, janjian. Kemudian yang berikutnya, pacaran. Kemudian yang berikutnya, na'udzubillah, kepada sesuatu yang lebih besar, sesuatu dosa besar, yaitu seseorang berzina, na'udzubillah. Sehingga jangan kalian menganggap suatu kemaksiatan kecil, kalian abaikan. Karena itu adalah merupakan awal mula dari seseorang melaksanakan kemaksiatan yang akan mengarah kepada dosa yang lebih besar, yaitu zina. Jangan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada para syabab, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila di antara kalian sanggup untuk ba'a, sanggup untuk menafkahi istrinya, sanggup untuk membangun rumah tangga, Nabi mengatakan falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Dengan menikah, aghaddu lil basar, bisa menundukkan pandangannya sehingga dia hanya melihat istrinya, hanya memandang istrinya. Wa ahsanu lil faraj, juga bisa menjaga kemaluannya. Ini menjaga kemaluannya dari berbuat kekejian. Menjaga kemaluannya dari berbuat zina. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Tayyib. In kana biqran hurran julida 100 jaldatin. Wa ba'da al-jald yugharrab 'amman. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, in kana biqran, apabila yang berzina itu adalah biqr, yakni yang berzina itu yang belum menikah. Di sini biqr ini wanita belum menikah. Hurran, merdeka. Kenapa di sini sebutnya kan hurran? Karena budak apabila berzina itu beda. Nanti ada pembahasannya di akhir setengah dari orang yang hur. Sebagian nanti kita akan pembahasan dibahas di akhir pembahasan. Di sini bahas tentang al-hur bukan budak. In kana bikran hurran julida 100 jaldah. Dicambuk dengan 100 kali cambukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniatu waz-zani fajridu kullu wahidin minhumā 100 jaldah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniatu waz-zani, perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, fajilu kulla wahidin minhuma 100 jaldah, maka keduanya itu dicambuk, baik lelaki baik wanita, dicambuk 100 jaldah, 100 kali cambukan, 100 kali cambukan. Ini adalah merupakan ukubah, hukuman bagi seseorang yang berzina. Tayyib. Seseorang yang berzina di sana ada yang dibagi menjadi dua, seorang yang belum menikah ayakuna ghair muhsan, yang kedua ayakuna muhsanan, yang pertama belum pernah menikah, yang kedua pernah menikah. Ayakuna muhsanan, pernah menikah, baik dalam keadaan dia masih mempunyai istri, baik dalam keadaan dia pernah menikah kemudian bercerai, duda. Intinya dia pernah menikah dengan nikah yang sahih. Tayyib. Di sini yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, yaitu seseorang yang belum pernah menikah, yaitu dicambuk 100 kali cambukan. Hal ini sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, wanita dan lelaki yang berzina dicambuk 100 kali cambukan. Kemudian dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa ba'd al-jald yughorrabu 'amman, dan setelah dicambuk diasingkan ke daerah yang lain selama 1 tahun. Diasingkan selama 1 tahun ke daerah yang lain. Hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa seseorang A'rabi mendatangi Nabi SAW, "Ya Rasulullah, demi Allah bahwa hukumlah kepada kami dengan bikitabillah, dengan Al-Quran." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Apa itu?" Ini ceritakan apa yang terjadi. Kemudian orang tadi mengatakan, "Sesungguhnya anakku Kana asifan, seorang buruh, sekarang pegawai. Ala hadza fazana bimruatihi, kemudian dia berzina dengan istrinya. Yani seorang bapak ini punya anak. Anaknya ini bekerja sebagai pegawai. Kemudian anaknya ini berzina dengan istri dari bosnya. Istri dari bosnya. Jadi yang punya pekerjaan tadi. Kemudian si bapak tadi mengatakan, sesungguhnya aku diberitahu bahwa anakmu itu dirajam. Dirajam karena di sana belum pernah menikah. Kemudian saya ini mempunyai inisiatif, saya berikan kepada dia 100 ekor kambing dan 1 orang budak wanita. Kemudian saya bertanya kepada orang yang berilmu, kemudian telah dia memberitahu kepadaku bahwa anakmu itu harus dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Dan kepada si perempuan, di mana istri dari majikannya, dari bosnya tadi, itu dirajam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya saya akan menghukumi di antara kalian berdua dengan Al-Quran. 100 unta dan budak perempuan kembalikan. Kemudian alabnika jaldumi'ah wa taghribu 'am. Untuk anakmu itu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, waghdu ya Unais, pergilah wahai Unais. Pembahasan yang sebelumnya pernah kita bahas di sini. Waghdu ya Unais ilam ra'ati hadha fa'ini atarafat farjumha. Waghdu ya Unais. Rasulullah mengatakan kepada Unais, sahabatnya, untuk pergi kepada si istri dari si suami tadi. Waktu ya Unais, pergilah wahai Unais kepada si istri dari suami tadi. Fa'ini atarafat farjumha. Apabila si istrinya tadi dia mengakui perbuatannya, perempuan tadi mengaku perbuatannya, farjumha, maka rajamlah dia. Ini dalil menunjukkan bahwa apabila belum menikah itu dicambuk, laki-laki ataupun wanita, 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Yakni masafah seseorang melakukan safar. Tapi kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.